Perasaan saya ya, perasaan saya juga perasaan semua orang seluruh dunia. Jika orang itu digerakkan oleh rojak ya, rojak itu harapan kepada Allah, maka kita ini akan baik-baik saja. Dulu kita ditunggui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tentu kita dalam kondisi terbaik. Sebagaimana hadis Khairul Qurun Qarni, sebaik-baiknya generasi tentu yang saya tunggui, kata Nabi. Dan kemudian ada merosot, dan ini normal. Masa ditunggoni Nabi padha ditunggoni Pak Imam, kan ora mungkin gitu. Masa ditunggoni Wali Songo padha karo ditunggoni Pak Arifin, kan ora mungkin. Makanya andekan ini merosot ya saya seneng saja. Masa ditunggoni Nabi mbek ora padha wae kan. Tapi kita harus berpikir optimis begini. Nabi itu memang figur yang luar biasa. Kadang-kadang ngendikan ma min yaumin illa ba'athahu syarrun minhu. Enggak ada hari kecuali trennya lebih buruk. Tapi jangan kira Nabi hanya ngendikan begitu. Nabi juga sering muji kita. Tuba liman amana bi walam yaroni. Cek bejane orang yang sebetulnya tidak menyaksikan saya langsung, tapi berusaha meniru saya. Ini kan luar biasa. Kita enggak dididik Nabi, enggak dididik sahabat, enggak dididik Wali Songo, mau dididik ustad, kadang dididik mudin, wis gelem sholat, yo madhep ngulon. Ya patang rokaat nak duhur itu sudah luar biasa. Jadi bahkan sebagian riwayat itu Nabi ngendikan sab amarat ketika ngendikan tuba liman amana bi walam yaroni. Hebat betul orang yang iman kepada saya, sebetulnya dia tidak melihat saya. Bahkan Nabi pernah cerita ini supaya sampean optimis. Asmane siapa? Pak siapa? Mukhtar ya? Ya Pak Mukhtar. Nabi itu pernah cerita begini Pak Arifin, siapa orang terbaik dari kalian yang paling iman? Terus kata sahabat, ya kita. Cara Jawa gini, bangkune kowe ora apik, wong roh aku tak didik aku. Ya roh ajar lah kamu baik, tak didik saya langsung. Ya malaikat yang di aras, kata Allah, wahai malaikatku, wajar dong kamu iman sama saya, wong kamu penjaga aras, tahu surga, tahu neraka. Akhirnya yang dipuji oleh Allah, oleh Rasulullah siapa? Orang yang surga ya tidak tahu percaya surga, neraka tidak tahu ya percaya neraka, apa saja percaya padahal tidak tahu ya kita-kita ini. Jadi nanti kalau kita ketemu malaikat-malaikat penjaga neraka atau penjaga surga itu ya punya sisi yang kita keren. Malaikat-malaikat, kamu percaya ada neraka? Ya tahulah usaha penjaganya, saya dulu tidak tahu saja percaya, saking imannya pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita juga punya sisi top. Wong ora roh kok iman, itu kan luar biasa. Jadi ini supaya optimis ya. Jadi dulu Indonesia terkenal Buddha, Hindu, dan kita dulu minoritas. Lama-lama sekarang mayoritas, bukan sekedar mayoritas, bahkan memimpin. Rata-rata presiden, pejabat ya muslim. Ya trennya tetap naik. Saya kecil saya itu orang yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang satu kampung hampir jilbaban semua. Ya kita berpikir optimis lah, jangan yang pesimis. Jadi kalau trennya ya enggak coba. Dulu rata-rata pejabat kayaknya rapati sholat. Sekarang nak ra sholat itu ora keren ya.